الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab Was-Sunnah dan kita masih menjelaskan bab yang ke-11 dari kitab Al-Mu'amalat yang membahas hukum-hukum seputar Al-Ijarah atau persewaan. Dan telah kita sebutkan syarat-syarat disahkannya Al-Ijarah. Maka pada siang hari ini kita masuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-ijarah. Wa yata'allaqu bi aqdi al-ijarati al-ahkam al-atiyah, dan yang berhubungan dengan akad penyewaan adalah beberapa hukum berikut ini. Yang pertama, la yajuzu al-isti'jaru ala a'malil qurabi wal-ibadat, tidak diperbolehkan menyewa untuk amalan-amalan yang sifatnya qurbah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya ibadah. Ini tidak diperbolehkan ada sewa-menyewa. Kal adzan, seperti misalnya dikumandangkan adzan, seseorang mengatakan kepada seorang yang akan mengumandangkan adzan, kamu mengumandangkan adzan di masjid ini, untuk kamu adzan yang kamu lakukan, sekali adzan kamu mendapatkan upah 100 ribu misalnya, satu kali adzan, atau 50 ribu misalnya. Jadi dihitung berapa kali kamu adzan, maka upahmu sesuai dengan adzan yang kamu kumandangkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Wal haji, demikian pula dalam hal menunaikan ibadah haji. Wal futya, dalam berfatwa. Wal qadha, wal imamah, dalam statusnya sebagai qadhi yang memutuskan perkara-perkara dari persengketaan dan perselisihan yang terjadi, atau menjadi imam. Demikian pula mengajarkan Al-Qur'an Karim. Li'annaha qurbatun ila Allah Ta'ala, karena ini semua merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu an ya'khudha man yaqumu bidzalika rizqan min baiti malil muslimin, dan diperbolehkan, kata beliau, untuk mengambil orang yang menegakkan amalan tersebut, yang menjadi muadzin atau yang menjadi imam atau yang statusnya sebagai mudarris, seorang pengajar mengajarkan Al-Qur'an atau yang semisalnya, dia boleh mengambil rezekinya dari baitul mal, dari baitul malil muslimin, yakni tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh pemerintah, ya, dari hasil zakat atau hal-hal yang lainnya dikumpulkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, Dan di sini perlu kita membedakan antara apa yang disebut mengambil upah untuk melakukan suatu amalan ibadah yang diharamkan, ini tidak diperbolehkan. Mengapa dia beribadah untuk mendapatkan upah? Ini yang haram. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, dan ini yang dicela oleh para ulama. Sebab setiap ibadah tidak diperbolehkan ada sedikit pun hal-hal yang dapat merusak keikhlasan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa saja dari hamba-hambanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib baginya ikhlas dalam beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Maka wajib hukumnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, dua syarat diterimanya suatu amalan sebagaimana kita ketahui dari syarat ibadah. Yang pertama ikhlas bahwa dia beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atu ar-rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, amalan apa saja dari ibadah maka tidak diperbolehkan seorang melakukan ibadah itu untuk mendapatkan upah. Kenapa dia azan? Agar mendapatkan ujrah, dapat upah. Mengapa dia sholat? Karena dia akan mendapatkan upah. Siapa yang sholat, satu kali sholat, maka dia akan mendapatkan hadiah sekian misalnya, upah dari sholat yang dia lakukan. Tidak diperbolehkan. Atau membaca Al-Quran Karim. Kamu baca dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa misalnya, dan kamu mendapatkan upah dari saya sekian. Maka ini juga tidak diperbolehkan, perkara yang diharamkan. Namun adapun yang kaitannya dengan mengambil sesuatu, apakah disebut upah atau yang semisalnya, dari hal-hal yang manfaatnya mutaaddi, dari amalan yang sifatnya mutaaddi, yakni amalan yang memberi manfaat kepada yang lain, memberi manfaat kepada yang lain. Seperti misalnya mengajarkan Al-Quran, gimana cara membaca Al-Quran, ya, atau mengajarkan tafsir Al-Quran, atau mengajarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan, diperbolehkan untuk mengambil upah, bukan upah karena dia membaca Al-Quran, tidak, akan tapi dia mendapatkan upah disebabkan karena amalan yang dia lakukan yang memberi manfaat kepada yang lain. Jadi upah disebabkan karena an-naf' al-muta'addi, manfaat yang dirasakan oleh yang lainnya. Ya, sehingga para ulama dalam hal ini membolehkan apabila sifatnya sesuatu yang memberi manfaat kepada yang lain. Ya, bukan karena ibadah yang dia lakukan. Ada beberapa fatwa dari para ulama yang di sini saya ingin membacakan sebagian dari fatwa tersebut. Di antaranya fatwa dari Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, fatwa dari اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة ketika mereka ditanya dalam sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada para ulama dari اللجنة الدائمة, Nas pertanyaan adalah sebagai berikut: Nusyahidu fi kathirin min biladil muslimin istijar qari'in yaqra'ul Qur'an. Fahal yajuzu lil qari' an ya'khudha ajran 'ala qira'atihi? Wa hal ya'zamu man yadfa'u lahu al-ajra 'ala dhalik? Kita menyaksikan banyak di negara-negara kaum muslimin menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an. Apakah diperbolehkan bagi seorang yang membaca Al-Quran mengambil upah dari bacaannya? Apakah dia berdosa? Dan apakah berdosa orang yang menyerahkan upah itu kepadanya? Maka lajnah daiman jawab, qira'atul Quran ibadatun mahdhah. Membaca Al-Quran Karim adalah ibadah mahdhah. Yang dimaksud ibadah mahdhah, murni itu adalah ibadah. Hubungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Tidak ada kaitannya dengan perkara muamalah. Murni ibadah. Wa qurbatun yataqarrabu bihal 'abdu ila rabbih. Dan itu merupakan bentuk qurbah, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Wal aslu fiha wa fi amsalha min al ibadat al mahdhah ay yaf'alaha al muslim ibtigha'a mardhatillah. Asal hukum dalam perkara ibadah mahdhah dan yang semisalnya, seorang muslim melakukannya untuk mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa talaban lil mathubati indah, dan mengharapkan pahala di sisinya. La yabtaghi biha minal makhluqi jaza'an wala syukura. Dia tidak mengharapkan dari makhluk ada balasan atau ucapan terima kasih. Wa lihadha lam yu'raf anis salafis salih istijar qawmin yaqra'una al-Quran lil-amwad au fi wala'im au hafalat. Oleh karena itu tidak dikenal di kalangan para ulama ussalaf mereka menyewa satu kaum untuk membaca Al-Quran, baik pada acara kematian, ada yang mati kemudian dikumpulkan 30 orang, satu orang baca satu juz misalnya, siapa yang membaca satu juz maka dia mendapatkan upah sekian. Ini tidak dikenal di kalangan para ulama ussalaf demikian. Atau dalam acara walimahan-walimahan. Atau dalam acara-acara tertentu. Perayaan dan yang semisalnya. Walam yu'thar an ahadin min a'immati din annahu amara bidhalika aw rakhasa fihi. Dan tidak diketahui dari kalangan para imam, para ulama di dalam agama ini memerintahkan atau membolehkan seseorang melakukan satu ibadah lalu mendapatkan upah dari ibadah tersebut. Walam yu'raf aidan an ahadin minhum annahu akhadha ujratan ala tilawatil Qur'an. Dan juga tidak diketahui dari seseorang dari kalangan para ulama bahwa dia mengambil upah dari hasil membaca Al-Qur'anul Karim. Bal kanu yatlunahu raghbatan fi ma 'indallah subhanahu. Namun mereka membacanya karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an ay yas'ala bih wa hadhara min su'alin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membaca Al-Qur'an memohon kepada Allah dan memperingatkan dari meminta kepada manusia. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Imran bin Husain bahwa satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam lewat kepada seorang yang melewati seorang yang membaca, yakni Imran bin Husain melewati seorang yang sedang membaca kisah dan membaca Al-Qur'an. Lalu dia membaca Al-Qur'an. Maka didengarkan oleh Imran bin Husain, ya. Setelah dia membaca Al-Qur'an lalu dia meminta, ya. Artinya meminta upah dari hasil baca Qur'annya. Fastarja, maka Imran bin Husain mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an falyas'alillah bih. Barang siapa yang baca Al-Qur'an maka hendaklah dia mohon Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihi an-nas. Karena sesungguhnya akan datang sebagian kaum mereka membaca Al-Quran untuk mengemis, meminta apa yang ada di tangan manusia, yakni untuk mendapatkan upah, balasan dari apa yang mereka baca dari Al-Quran Karim. Maka ini menunjukkan celaan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah. Wa amma akhdhu al-ujra ala ta'limihi aw ar-ruqyati bihi wa nahwi dhalik mimma naf'uhu muta'addin li ghairi al-qari', adapun mengambil upah karena mengajar atau karena meruqyah dan yang semisalnya dari hal-hal yang manfaatnya itu muta'addi, dirasakan oleh yang lain, seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis dan yang semisalnya. Faqad dallat al-ahadith as-sahihah ala jawazih, maka dalil-dalil yang sahih menunjukkan diperbolehkannya. Di antaranya hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, di mana beliau ketika itu bersama rombongan dari kalangan para sahabat, mereka singgah di satu kampung, minta ada yang menjamu. Lalu kemudian tidak ada seorang pun dari penduduk kampung itu yang ingin menjamu mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan seekor kalajengking menyengat pimpinan kabilah yang ada di kampung tersebut. Mereka mencari penawarnya, mereka tidak menemukan. Akhirnya mereka pun mencari solusi. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan, coba kamu datangi orang-orang asing itu, mungkin mereka punya cara alternatif. Akhirnya sebagian mendatangi para sahabat. Ya, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Lalu para sahabat mengatakan, ya kami bisa melakukan, namun kami tidak melakukannya kecuali dengan ada upahnya. Ada upahnya. Lalu terjadi kesepakatan, apabila mereka berhasil memberi kesembuhan kepada pimpinan kabilah tersebut, maka mereka mendapatkan sekian ekor kambing. Dalam riwayat yang lain bahwa kambing yang diberikan sesuai dengan jumlah mereka yang ketika itu berjumlah 30 orang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang kemudian meruqyah pimpinan kabilah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan. Akhirnya mereka pun mendapatkan beberapa ekor kambing itu. Pada saat mereka akan membagi, mereka mengatakan, jangan kita melakukan sebelum kita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian ambil sebagai upah balasan adalah ketika kalian mengajarkan kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya juga ingin mendapatkan bahagian dari pembahagian kalian. Walhasil dari sini, ma'asyara alaikum rahimakumullah, para ulama menjadikan ini sebagai dalil diperbolehkannya. Diperbolehkannya mengambil upah ketika seorang mengajarkan kepadanya Al-Quran Al-Karim. Demikian pula hadis Sahal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan seorang wanita kepada seorang lelaki dengan mahar mengajarkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Lalu kata al-lajnah, faman akhadha ajran ala nafsi tilawah aw ista'jara jama'atan li tilawati al-Qur'an fa mukhalifun lis-sunnah. Maka siapa yang mengambil upah karena membaca Al-Qur'annya atau menyewa sekelompok orang untuk membaca Al-Qur'an, maka ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima ajma' alaihi salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, dan berdasarkan kesepakatan para ulama ussalaf tentang tidak diperbolehkannya hal ini. Ya, jadi ini fatwa dari al-lajnah daimah. Demikian pula fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang semisal dengan apa yang disebutkan oleh al-lajnah. Dan di sana ada fatwa yang cukup panjang dari al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala. Al-Allamatul Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Huda wa An-Nur, di mana beliau berpendapat untuk tidak disebut, jangan disebut itu sebagai upah. Ya, jangan disebut sebagai ujrah. Dikhawatirkan karena yang namanya ujrah satu perbuatan yang mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut berupa upah, ya. Dan dalam perkara ibadah tidak sepantasnya seorang mengambil upah dari satu ibadah. Adapun yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, ini kaitannya dengan kondisi para sahabat ketika itu meruqyah. Jadi masalah ruqyah, sehingga tidak bisa dikhususkan. Kemudian kondisi para sahabat ketika itu memang mereka membutuhkan dalam kondisi hajah. Ya, jadi seorang tidak memperluas masalah tersebut. Sehingga walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara ibadah seperti yang disebutkan oleh muallif, hendaknya seorang meniatkan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala untuk apa saja. Baik mengajarkan Al-Qur'an Karim atau berdakwah atau apa saja yang kaitannya dengan permasalahan ibadah yang seorang dituntut untuk lillah azza wa jal, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Adapun ketika kemudian seorang mendapatkan sesuatu, ya, maka itu tidak dianggap sebagai upah, tidak dianggap sebagai ujrah. Jadi yang namanya ujrah itu, misalnya sebelum mengamalkan sesuatu sudah ada akad, sebagaimana yang disebutkan dalam definisi. Ya, kamu kalau berceramah, kamu kalau berdakwah misalnya di tempat ini, ya, berapa dapatnya sekali ceramah, berapa? Akhirnya tawar menawar, 5 juta, 10 juta sekali ceramah. Apalagi kalau ustadznya semakin ngetop, semakin populer, ya, semakin tinggi harganya, 20 juta sekali ngisi misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan, ini ujrah yang benar-benar merusak niat seseorang dalam berdakwah. Adapun kemudian ketika seorang menyampaikan ilmu atau kemudian dia berdakwah, tujuannya adalah lillah dan untuk memberi manfaat kepada manusia agar mereka mengenal sunnah Nabi alaihi salat salam, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada akad sebelumnya, kemudian ada seorang memberikan kepadanya, apakah dari baitul mal atau dari seorang yang ingin berbuat kebaikan, memberikan kepadanya dalam bentuk hibah atau dalam bentuk atiyah, pemberian, maka yang demikian tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya, dan yang demikian tidak dianggap sebagai ujrah. Bolehkah orang yang menyewa barang tertentu lalu menyewakannya kepada orang lain? Ini pembahasan berikutnya insyaallah. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.